Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Thani. Tayyib. Al-Amr Tsani yang kedua, fadluhu. Ya, fadluhu, keutamaan sujud tilawah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata." Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata. Apabila anak Adam membaca ayat sajdah, fasajada, lantas dia sujud, I'tazala asy-syaitanu yabki. Setan menyingkir. Ya. Untuk menyendiri. Yabki, menangis. Nah. Setan, ya, iblis. Dia menyendiri dan menangis. Yaqul, dia mengatakan, ya wailahu. Wahai, ya, wahai takdirkan, misalkan, wahai kaumku, nah, wailahu, celakalah dia. Nah, celakalah dia, dirinya maksudnya. Umira ibnu Adam bisujudi fasajada. Umira, diperintah ibnu Adam, anak Adam diperintah bisujud, sujud, fasajada, lantas dia sujud taat kepada Allah Ta'ala. Falahul jannah, maka untuknya surga sebagai balasannya. Kalau kita lewati bahwa perintah sujud na'am pada sujud tilawah adalah bersifat sunnah, ya, menurut pendapat yang rajih, dan ini keutamaannya pada hadis ini bahwa dijanjikan surga. Nah, bagi pelakunya. Wa umirtu bisujudi fa abaitu falian nar. Wa umirtu bisujud, dan aku diperintah untuk sujud, fa abait, lantas aku enggan, aku tidak mau, falian nar, maka untukku neraka. Nah, hadith ini riwayat Muslim. Jadi jika ada anak Adam yang baca ayat sajadah kemudian dia sujud, ya, setan pergi menangis sendiri. Kan mengatakan ini tadi. Baik. Ini menunjukkan keutamaan sujud tilawah. Atsani itu yang ketiga, sifatuhu wa kaifiyatuh. Sifatnya dan tata caranya. Yasjudu sajdatan wahidatan. Yasjudu sajdatan wahidatan. Sujud satu kali, ya. Sujud satu kali. Jadi sujud tilawahnya satu kali. Nah. Wa yukabbiru idza sajada. Wa yukabbiru idza sajada. Dan dia bertakbir apabila sujud. Nah, wa yukabbiru idza sajada. Yani ketika bergerak turun untuk sujud, ya, disertai takbir. Disertai takbir. Jadi gerakan dia, ya, ketika mulai hendak, ya, menurunkan kepala, mulai bertakbir. Nah, sambil bergerak turun untuk sujud sambil bertakbir. Nah, ini yang ditetapkan oleh para muallif. Dan mereka tidak menyebutkan begitu pula ketika bangkit dari sujud, ya, bertakbir, mereka tidak menyebutkan itu. Artinya apa? Para muallif di sini, ya, mereka menetapkan bahwa bertakbir hanya ketika bergerak untuk sujud. Ketika bangun dari sujud tidak bertakbir. Ketika bergerak untuk sujud saja. Nah, ini salah satu pendapat. Nah, pendapat yang lain, dan itu yang lebih sesuai dengan lahiriah hadis, lahiriah ma'an hadis, langsung sujud tanpa takbir. Nah, langsung sujud tanpa takbir. Lahirnya makna hadis yang dimaksud seperti pada hadis Ibnu Umar yang telah kita lewati, ya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam membacakan kepada para sahabat di majelis suatu surat yang badannya ada ayat sajdah, lantas beliau sujud dan para sahabat yang hadir di majelis ikut sujud. Nah, jadi yang diriwayatkan di situ adalah sujudnya Nabi dan tidak disebutkan bahwa Nabi bertakbir. Nah, Ibnu Umar tidak mengatakan Nabi bertakbir untuk sujud kemudian kami juga ikut melakukannya, tidak. Hanya mengatakan beliau sujud. Nah, melahirkan makna yang tampak dari hadis yang ada adalah bersujud, ya, bersujud, yakni bergerak sujud tanpa takbir. Ini di luar sholat, ya. Ini di luar sholat. Nah, sepertinya itu yang rojah, itu tanpa takbir. Adapun dalam sholat, ya, yang rojah dalam sholat, ya, tentunya disertai takbir ketika bersujud dan ketika bangkit dari sujud. Karena itu menjadi bagian dari sholat. Sementara dalam sholat, barakallahu fikum, setiap gerakan-gerakan dalam sholat, setiap peralihan, ya, gerakan-peralihan itu disertai dengan zikir. Nah, peralihan dari berdiri ke ruku ada takbir intiqal, dari ruku bangkit untuk i'tidal ada tasmi', subhanallahi walhamdulillah hamida, dari berdiri ke sujud ada takbir intiqal, bangun dari sujud ke duduk ada takbir intiqal. Nah, semuanya peralihan itu ada zikirnya. Nah, ada takbir intiqal kecuali bangun dari ruku ke i'tidal, untuk i'tidal itu tasmi'. Nah, maka masuk dalam yang keumuman makna hadis ketika seseorang, ya, melakukan sujud tilawah dalam sholat, berarti dia bertakbir. Ketika bersujud dan bangkit dari sujud bertakbir. Nah, adapun di luar sholat seperti yang terdengar tadi, luar sholat tanpa takbir. Sesuai dari makna hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Baik, kemudian apa yang dibaca saat sujud tilawah? Wa yaqulu fi sujudih. Dan membaca pada sujudnya. Naam. Sama seperti yang dibaca pada sujud sahwi. Sama seperti yang dibaca pada sujud sahwi yang telah kita lewati, ya. Yaitu sujud yang dibaca dalam sholat. Nah, sujud yang dibaca dalam sholat. Baik. Subhana rabbiyal a'la. Kama yaqulu fi sujudi shalah. Sebagaimana yang dia baca fi sujudi shalah pada sujud sholat. Fayaqulu aidan, dan membaca juga yang disyariatkan juga pada sujud sholat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma gfirli. Nah, wa in qal, dan apabila dia membaca pada sujud tilawahnya, sajada wajhiya lilladhi khalaqah wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya sajada wajhiya lilladhi khalaqah. Telah sujud wajahku kepada penciptanya yang telah menciptakannya. Ya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarah, dan yang telah membuka pendengarannya. Syaqqa yang membuka, sam'ahu pendengarannya. Wa basarahu, dan penglihatannya. Nah. Yang telah membuka pendengaran dan penglihatan pada yang ada di kepalanya, ya. Letak ya, pendengaran dan penglihatan. Nah, bihaulihi wa quwwatihi, sujud dengan bihaulihi wa quwwatihi, dengan dayanya dan kekuatannya. Nah, dengan dayanya dan kekuatannya. Baik. Fala ba'sa, maka tidak mengapa jika membaca ini. Nah, sekarang penetapan fala ba'sa, tidak mengapa membaca dikir ini saja, dawajahiyya alladhi khalaqa wa syaqqa sam'ahu basara bihawli wa quwwati, ini butuh ditinjau. Apa dalilnya? Nah, di sini di hasyiah nomor 3, akhrajahu at-Tirmidzi. Hadits ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, wa qala hasanun sahih, wa sahih al-Albani, dan disahkan al-Albani. Hadits ini di sini dinukil dan disahkan oleh al-Albani rahimahullah. Penjelasan dari Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, hadits ini dhaif. Nah, hadits ini dhaif. Jadi cukup zikir-zikir yang sabit, yang telah tetap dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la, subhanallahumma rabbana bihamdika allahumma ghfirli, dan semisalnya. Adapun hadis ini dhaif. Ya. Menurut tahqiq Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Baik. Ar-rabi' yang keempat, mawadi'u sujud tilawati fil Qur'an. Mawadi'u sujud tilawati fil Qur'an, tempat-tempat, ya, sujud tilawah dalam Al-Quran. Mawadi'u sujudil Quranil Karimi 15 mawdi'an. Mawadi'u, tempat-tempat sujudil Quran Al-Karim, sujud Al-Quran mulia, ada 15 mawdi'an, ada 15 tempat. Ya. Wahia ala tertib, ayat-ayat itu, ya, urutannya sebagai berikut. Yani menurut urutan dalam mushaf, ya, Uthmani, dari depan. Al-ayatul ula, akhir surat Al-A'raf. akhir surat Al-A'raf ayat rokum 600. Nah, nomor 206. Baik. Itu di mushaf itu kan ada tandanya itu, ada tanda. Ya. Wah, itu ayat sajdah. Ats-tsaniyah surah Ar-Ra'd ayat rokum 15. Ayat ya nomor 15. Al-Thalithat yang ketiga surah An-Nahl ayat 49 ayat 49 ila 50 ayat 49 sampai 50. Baik. Al-Rabi'ah surah Al-Isra ayat 70 ila 90 ayat 107 sampai 109. Baik. Jadi artinya di akhir ya, setelah mengakhiri ayat ke 109 dari surat Isra sujud. Begitu. Itu pada surat An-Nahl itu 49-50 setelah mengakhiri ayat ke 50 sujud tilawah. Baik. Al-Khamisah surat Maryam, ayat 58 ayat 58. As-sadisa awal surat al-hajj, bagian awal surat al-hajj, ayatu 18 ayat ke-18. As-sabi'ah yang ketujuh akhir surat al-hajj ayatu 77 ayat 77. As-thaminah surat al-furqan ayatu 73 ayat ke-73 dari surat Al-Furqan. At-tasi'ah surat An-Naml ayat 25 ila 26 ayat 25 sampai ayat 26. Telah mengakhiri ayat ke-26 sujud tilawah. Al-Ashirah surat Sajadah ayat 15 ayat ke-15. الحادية عشرة سورة فصلت آية 37 إلى 38 آية 38. الثانية عشرة آخر سورة النجم آيات 62 ayat 62. Al-Thalithata Asyarata surat Al-Insyiqaq ayat 20 ila 21 ayat 20 sampai 21. Al-Rabi'ata Asyarata akhir surat Al-Alaq ayat 19 ayat 19. Sudah 14 ya. Wal khamisata asyrata yang ke-15 hiya sajdatu surat Sad, yaitu ayat sajdah pada surat Sad. Wa hiya sajdatu syukrin, dan ayat itu sebenarnya adalah sajdah syukur. Sajdatu syukrin itu satu sujud yang dikerjakan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala Daud alaihissalam untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Daud ketika itu ya sujud syukur kepada Allah taala. Tertera pada surat Sad. Naam. Coba di sini tidak tercatat, coba lihat di فاستغفر ربه وقر رافعا وأناب. Baliat. Tidak disebutkan di sini ya? Hah? dalam mushaf. Qabarna Dawud wa annama fatannahu. Cuma di halaman 2 atau halaman lembaran kedua ini. Kalau ayat ke berapa? Hah? Tulis ayat 24. Coba baca ayatnya. Setelahnya, iya, kelanjutannya. Ya, bacanya. Qabarna Dawud wa annama fatannahu. Anak kata orang kelakuai, lalu bagi bagdhum, ila bagi lalatina amanu, anla salihat wa, akalilum mahum. Fadzalna Dawud anna mafatannahu, fastaghfara, Rabbahu, wa khara rati wa anab. Iya, ah, nah. Dawud mengetahui bahwa kami menguji dia, fastaghfara Rabbahu, lantas dia istighfar kepada Rabbnya. Fakhorro roki'an, maka dia pun menjatuhkan diri. Roki'an di sini artinya sajidan. Fakhorro roki'an, maka dia ya sujud. Roki'an di situ sajidan. Fakhorro roki'an wa anab, dan dia bertobat kembali menaati Allah subhanahu wa ta'ala, inabah kepada Allah. Ayat berapa? Tadi catat 24. Baik. Jadi itu sebenarnya Daud sujudnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tertera dalam surat Shad dan dibaca sebagai ayat yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qal, berkata laysat sad min azaimis sujud. Kata Ibn Abbas, sad bukan termasuk dari ya sujud yang diperintahkan. Ya, wa qad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Sementara sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, sujud padanya. Nah, akhraj al-Bukhari. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat ini tidak termasuk sujud tilawah, karena itu sujud syukur yang dilakukan oleh Daud. Nah, pendapat yang lain mengatakan sujud tilawah, betul itu sujud syukur yang dilakukan oleh Daud. Tetapi Allah berfirman dengan ayat itu menceritakan tentang sujud syukurnya Daud yang dilakukannya itu, ya, dan dibaca dalam Al-Quran tertera sebagai ayat keberapa tadi, 24 dalam surat Shad, dan Nabi membaca ayat itu. Ketika Nabi membaca ayat itu, Nabi sujud, berarti termasuk sujud tilawah. Itu hujjahnya. Berdasarkan hadis Ibn Abbas di sini, waqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Sekarang Nabi sujud, apa sebabnya? Ketika Nabi sujud membaca ayat ini, apa sebabnya? Karena Nabi membaca ayat itu, berarti ayat sajadah. Meskipun Daud sendiri ketika itu sujudnya sujud syukur, tapi Nabi sujud ketika membaca ayat ini, berarti ayat sajadah. Itu hujjah yang mengatakan itu sujud tilawah. Nah, dan ini yang rajih. Ini yang rajih bahwa itu termasuk sujud tilawah dengan dalil hadis ini. Tayyib. Dan terakhir, al-mas'alatu sadisatu, masalah yang keenam, sujud syukur yustahabbu liman waradat alaihi ni'matun aw dufi'at anhu niqmatun. Yustahabbu, disukai, disunnahkan, liman, bagi seseorang, waradat alaihi, datang atasnya ni'matun, ni'mat dari Allah. Nikmat yang dimaksud di sini nikmatun mutajaddidah, tentunya nikmatun mutajaddidah, ini yani nikmat yang baru. Nah, bukan nikmat yang sebelumnya sudah ada, tapi nikmat yang baru. Waradat alaihi nikmat, jadi datang atasnya nikmat baru yani. Audufi'at anhu nikmatun, audufi'at, atau ditolak anhu darinya nikmatun, suatu musibah. Ya. Ditolak adanya suatu musibah itu karunia, nikmat dari Allah. Tercegah dari musibah. Nah. Tayyib, kecelakaan mobilnya, semuanya luka-luka, ada yang patah, ada yang meninggal, dia tidak apa-apa. Sujud, syukur. Nah, terus misal dengan itu. Ya. Tayyib, terjadi kebakaran di suatu tempat, di ruangan dia ada. Wah, banyak yang terada, sebagian orang terbakar, terkena. Dia lolos, selamat. Sujud, syukur. Nah. Tayyib. Au busyira ma bima yasurruh. Au busyira bima yasurruh. Atau dia diberi berita gembira, busyira. Nah, bima yasurruh, dengan suatu berita yang menggembirakannya. Ya. Yeah. Tayyib. Yustahabbu, disukai baginya, an yakhirra. Nah, yustahabbu ini baru datang naibul fa'ilnya di belakang, ay yakhirra. Nah, ay yakhirra masdar dari yang dipetik dari an yakhirra, ini naib fa'il dari yustahabbu. Nah, setelah kalimat yang panjang, lima warat ala ni'matun au dufi'an ni'matun au busyira bima yasurru, baru naibul fa'ilnya di sini, an yakhirra, masdar yang dipetik dari sini. Nah, yustahabbu an yakhirra, disukai, disunnahkan baginya untuk ya menurunkan badannya, tubuhnya ya, sajidan lillah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sajidan lillah, bersujud kepada Allah taala, sujud syukur. Iktidaan bin nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka meneladani nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wala yushtaratu fiha istiqbalul qiblah, wala yushtaratu fiha istiqbalul qiblah, tidak dipersyaratkan padanya istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat. Nah, tayyib, walakin in istaqbalaha fahu afdal, walakin in istaqbalaha fahu afdal, akan tetapi in istaqbalaha, apabila seseorang menghadap ke kiblat ketika sujud syukur, fahu afdal, maka itu lebih utama, tetapi itu bukan syarat. Begitu pula tentunya tidak dipersyaratkan dalam keadaan suci, apalagi nikmat itu atau tercegahnya bahaya dari dia, ya, musibah dari dia atau datangnya berita itu kan faja'ah, sifatnya faja'atan, faja'atan tiba-tiba. Nah, bukan berarti dia pergi berwudu dulu gitu, sudah berhadat dulu. Tiba-tiba saat itu juga. Nah, jangan ditunda. Ya. Saat itu juga langsung sujud syukur, menghadap ke kiblat atau tidak, dia sedang berhadat atau tidak. Tayyib, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan pernah beliau yaf'alu, melakukannya. Fa'an Abi Bakrah. Fa'an Abi Bakrah, maka dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ya idza atahu amrun yasurruh, kana ya, seakan kebiasaan Nabi, begitu biasa beliau, idza atahu, idza, apabila atahu, datang kepadanya amrun yasurruh, suatu perkara yang menggembirakannya, au yusarru bihi, atau yusarru bihi, berita yang dengannya beliau dibuat gembira, senang, bahagia, kharra sajidan, beliau bersujud, syukran lillahi tabaraka wa ta'ala, dalam rangka bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sini sebutkan bahwa hadits ini hasan nomor 2, akhrajahu Abu Daud, ya, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan gharib, la na'rifu illa min hadha al-wajh, hadis hasan gharib, ya, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini. Nah, dari satu jalan ini gharib. Dan dinukil di sini bahwa hasanahu al-Albani, al-Albani ma menilainya derajat hasan. Baik. Wakadha fa'alahu as-sahabatu ridwanullah alaihim, wakadha fa'alahu as-sahabatu ridwanullah alaihim, begitu pula dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Wa hukmu hadha sujudi, hukum sujud ini, hukmu sujud tilawah. Hukum sujud ini, hukum sujud tilawah. Apa hukum sujud tilawah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Baik, berarti sujud syukur juga sunnah. Ya. Jika tidak dikerjakan tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi kerjakan dapat pahala. Baik. Wa kadha sifatu wa kaifiyatu, begitu pula sifat dan tata caranya sama dengan sujud tilawah. Menurut para muallif, sujud tilawah tata caranya dengan bertakbir ketika bersujud dan ketika bangkit tidak bertakbir. Yang rajih, ya, yang kami sampaikan, yang kami rajihkan, yang tarjih kami adalah bersujud tanpa takbir. Begitu pula ketika selesai bangkit darinya. Nah, kemudian apa yang dibaca dalam sujud syukur? Nah, yang dibaca dalam sujud syukur adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah alladhi an'amani hadhihi an'amah, alladhi dafa'a 'anni hadhihi an'amah. Nah, segala puji bagi Allah yang telah beri saya nikmat ini, ya. Jika mau disebut nikmatnya disebutkan. Tau, yang telah dafa'anni hadhihi an'amah, telah mencegah dariku bahaya ini. Sebut bahaya apa yang dia lolos tercegah darinya. Memuji Allah, sujud syukur. Dalam rangka mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi jika sujud tilawah yang dibaca adalah sujud dalam salat, nah, kalau sujud syukur yang dibaca adalah apa? Memuji Allah, bersyukur kepada Allah SWT, memuji Allah atas nikmat yang didapatkan atau marabah yang tercegah darinya. Nah, atau berita yang menggembirakan itu yang merupakan nikmat. Nah, memuji Allah atas hal itu dalam sujudnya. Baik. Selesai ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, sebelum kita akhiri, anak khawatir terlupakan nanti. Anak ingin memberi ta'liq pada al-mas'alah tsalitsah, yaitu masalah ketiga dari sujud sahwi terlewat ketika itu. Mata yusannu, kapan disunnahkan? Kapan disunnahkan? Sini disebutkan di halaman 82 ya, cetakannya. Nah, masalah tsalits, masalah ketiga, yaitu kapan sujud sahwi disunnahkan. Nah, karena yang sebelumnya yang dibahas itu kan yajib, yakni mata yajib, kapan wajib. Baik. Ya, nah ini terkait dengan kapan disunnahkan. Di sini disebutkan apabila mendatangkan suatu bacaan yang disyariatkan bukan pada tempatnya. Artinya perkara ini dilakukan dalam keadaan sahu, dalam keadaan lupa, dan itu jika dilakukan secara sengaja tidak membatalkan sholat. Nah, beda dengan yang sebelumnya, yang masalah yang kedua itu mata yajibu, kapan wajib, ya. Kapan wajib sahwi itu kan faktornya ziyadah, tambahan, naqas, kekurangan, dan syak. Yang itu semua sahwu tersebut sehingga berakibat ada tambahan dalam sholat ziyadah. Atau berakibat ada naqas, ada kekurangan dalam sholat. Atau ragu ya dalam sholat tentang jumlah rakaat misalkan ya. Yang itu karena sahwu. Apabila itu terjadi secara sengaja, sengaja menambah perkara itu atau mengurangi, ya maka itu berkonsekuensi sholat batal. Ziyadah atau naqas itu, tambahan atau kurangan itu, jika terjadi secara sengaja itu membatalkan sholat. Maka ketika itu terjadi gara-gara sahwi, gara-gara lupa, maka diwajibkan sujud sahwi. Itu yang kita sudah pelajari, ya, satu, dua dan seterusnya itu. Nah, itu jika terjadi secara sengaja, disengaja membatalkan sholat. Tetapi karena itu sahu, maka wajib sujud sahu. Adapun yang ini, yang masalah ketiga, hanya disunnahkan sujud sahwi. Artinya jika seseorang tidak sujud sahwi, tidak mengapa. Tapi jika dilakukan, afdol. Yaitu menambah, ya, menambah suatu bacaan yang disyariatkan dalam sholat, tapi dia menempatkan bukan pada tempatnya, bersama dengan bacaan yang disyariatkan di gerakan itu, dia lakukan. Tapi dia tambahkan yang lain karena sahu yang tidak disyariatkan di situ. Berarti kan ada tambahan. Tapi itu, ya, jika dilakukan secara sengaja itu tidak membatalkan sholat. Seperti contoh-contoh yang disebutkan di sini, misalkan membaca Quran saat sujud, baca Al-Fatihah saat sujud, yang roji kan tidak membatalkan sholat apabila sengaja, tapi berdosa jika diharamkan atau dimakruhkan. Ya, tidak berdosa. Jelas itu sengajanya tidak membatalkan sholat. Baca tasyahud saat berdiri, sengajanya tidak membatalkan sholat. Nah, tayyib. Nah, namun ini terjadi karena sahu. Nah, menurut pendapat ini, para muallif, disunnahkan sujud sahu. Pendapat yang kedua mengatakan tidak disunnahkan sujud sahu. Ini yang hendaklah tambahkan disertai tambahan penjelasan tadi. Nah, jadi tadi faham ya, kenapa mereka hanya mengatakan disunnahkan sujud sahwi? Karena sengajanya tidak membatalkan sholat. Artinya jika itu sengaja dilakukan, tidak membatalkan sholat. Ketika terjadi gara-gara sahu, maka disunnahkan, tidak diwajibkan. Hanya disunnahkan sujud sahwi. Pendapat yang kedua mengatakan tidak disunnahkan. Tidak disyariatkan sujud sahwi. Nah, tidak disunnahkan sujud sahwi. Nah, pendapat yang kedua ini, ya, ini dua pendapat ini dua-duanya riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat yang pertama mengatakan disunnahkan sujud sahwi, riwayat yang kedua dari Imam Ahmad mengatakan tidak disunnahkan. Nah, yang mengatakan tidak disunnahkan sujud sahwi mengatakan bahwa hadis yang disebutkan di sini, dalil li hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain." Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian lupa dalam sholat, maka hendaknya sujud dua kali. Ini dibawa kepada sesuatu yang dikenal contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dikenal contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang pernah dialami oleh Nabi, itu terkait dengan perkara yang apabila sengaja dilakukan membatalkan sholat, menambah rakaat, ya, mengurangi rakaat, tayyib, meninggalkan tasyahud awal, iya, meninggalkan tasyahud awal, dan itu perkara wajib dalam sholat. Itu sengaja, jika sengaja tidak tasyahud awal, batal sholat. Nah, jika sahu maka wajib sujud sahu. Jadi hadis ini, sabda Nabi ini dibawa kepada hal-hal yang dikenal contohnya dari Nabi. Nah, yang dicontohkan, yang datang contohnya dari Nabi, ya, itu pada perkara yang itu jika sengaja membatalkan sholat. Ketika itu sahu maka wajib sujud sahu. Nah, ada pun yang sifatnya sujud sahu yang sifatnya sunnah, seperti yang disebutkan sini, tidak datang contohnya dari Nabi SAW. Wallahu'alam. Mana pribadi ragu dengan pendapat yang mengatakan disunnahkan pada perkara seperti ini. Nah, dan riwayat yang kedua tadi dari Imam Ahmad sudah nanukilkan mengatakan tidak disunnahkan sujud sahwi. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Fadhlan. Subhanallahi walhamdulillah. Wala ilaha illallah.